فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ومسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا. Masih terkait dengan pembahasan imanuhum, yakni iman ahlul hadis ahlus sunnah wal jamaah bitakdirillah azza wa jal, terhadap ketentuan Allah azza wa jal bil ajal, terkait dengan ajal yakni kematian. Sebelumnya telah kita baca sedikit daripada pembahasan ini, bahwasannya ahlus sunnah wal jamaah bagaimana dikatakan oleh as-sabuni rahimahullah, ya'taqidun wa yashhadun, mereka berkeyakinan dan mempersaksikan annallaha azza wa jal, bahwasanya Allah azza wa jal ajala li kulli makhluqin ajalan, menentukan pada setiap makhluk ajalnya. Pada setiap makhluk di sini yakni pada setiap yang tercipta memiliki ajal, baik manusia, jin maupun malaikat, baik makhluk hidup maupun benda mati, semuanya tercipta dengan adanya waktu tertentu di sisi Allah Azza wa Jal. Di saat Allah Azza wa Jal menghendaki kehancurannya, maka saat itulah sesuatu yang tercipta dari hancur. Wa anna nafsan, kemudian setelah likulli makhluk, jadi seluruh makhluk, menyebutkan tentang nafs, yakni setiap jiwa yang memiliki nyawa. Lan tamut, tidaklah jiwa tersebut mati illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah, kitaban mu'ajjala, sebagai ketetapan yang telah tertentu. Wa idzan qada ajalul mar'i falaisa illal maut, dan jika telah selesai ajal seseorang, maka tidak ada selain daripada kematian. Wa laisa minhu faut, dan tidak ada apa untuk bisa ditangguhkan. Allah Azza wa Jal menyatakan walikulli ummatin ajal, walikulli ummatin ajal, dan bagi setiap umat itu ada ajalnya. Fa'idha ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastakdimun, apabila telah datang ajalnya, maka tidak akan bisa untuk diakhirkan, tidak pula bisa diajukan. Maka kalimat likulli ummatin ajal, bahwasan setiap daripada umat memiliki waktu tertentu. Di saat kemudian datang ajal daripada satu umat, maka habislah umat tersebut seluruhnya pada akhir daripada apa yang telah Allah SWT tentukan. Demikian pula pada setiap person-person, setiap jiwa-jiwa memiliki usia, ya, memiliki masa yang telah ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik dari kalangan manusia maupun jin, baik dari kalangan malaikat maupun syaitan, semuanya memiliki ajal yang tertentu, tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang. Karenanya di saat Ummu Habibah radhiyallahu anha, putri daripada Abu Sufyan, saudara kandung daripada Muawiyah, dan merupakan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ummu Habibah mengatakan dalam doanya yang didengar oleh Rasulullah, Allahumma amti'ni bi zauji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi abi Abi Sufyan wa bi akhi Muawiyah. Ya Allah, puaskanlah diriku, kebersamaanku dengan suamiku, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kebersamaanku bersama dengan Abu Sufyan dan kebersamaanku dengan Muawiyah, yang dipanjangkan usiaku untuk bisa bersama dengan mereka dalam waktu yang lama. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, qad sa'altillaha li ajalin mafrubah wa ayyamin ma'dudah wa arzaqin maqsumah. Sungguh engkau telah meminta kepada Allah permintaan terhadap ajal yang telah ditetapkan dan hari-hari yang telah ditentukan dan rezeki yang telah dibagi. Rezeki yang telah dibagi dalam artian telah tercatat pembagiannya. Lan yu'ajjila syai'an qabla hillihi au yu'akhiru syai'an an hillihi. Yang tidak akan disegerakan sedikit pun sebelum waktunya dan tidak akan diakhirkan sedikit pun sebelum tiba waktunya. Walaupun di saatillah an yu'idaki min 'adabin finnar au 'adabin fil qabr kana khairan wa afdal. Seandainya saja engkau meminta kepada Allah agar melindungimu dari azab neraka atau dari azab kubur, maka tentu itu lebih baik dan lebih utama. Jadi segala sesuatu tersebut bagaimana yang disebutkan di sini telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meminta sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla, tidak akan diakhirkan, tidak akan didahulukan. Tidak akan ditambah, tidak akan dikurang. Sehingga lebih utama untuk seseorang meminta kepada Allah Azza wa Jal diselamatkan dari azab neraka, dari azab kubur, dan dimasukkan ke dalam surganya. Itu lebih utama dan lebih afdal. Menunjukkan bahwa permintaan kepada perkara-perkara tadi pun tidak mengapa, boleh. Tapi lebih utama, lebih afdal untuk jangan meninggalkan permintaan tentang kehidupan kita di alam akhirat kita, di alam kubur kita. Meminta perlindungan dari azab neraka, meminta perlindungan dari azab kubur. Itu yang lebih utama. Maka dari ini, ajal daripada manusia semuanya telah ditentukan. Hari-hari mereka hidup di dunia telah ditakdirkan. Dan rezeki-rezeki mereka telah dipastikan dan telah dibagikan. Dibagi-bagikan, telah tercatat pembagiannya. Tidak akan sedikit pun berubah dari apa yang telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ajal diri-diri kita masing-masing yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan tidak akan berubah. Demikian pula rezeki tidak akan berubah, tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Rufi'atil aqlam wa jabbatish shuhuf." Telah terangkat pena-pena dan telah kering lembaran-lembaran. Juga beliau mengatakan, ma asabaka lam yakun liyukhti'a wa ma akhta'aka lam yakun liyusiba. Apa yang menimpa dirimu tidak akan bisa meleset darimu, dan apa yang tidak mengenaimu maka tidak akan menimpa dirimu. Apa yang telah ditetapkan menimpa kita maka tidak akan pernah meleset dari kita. Demikian pula apa yang tidak ditakdirkan menimpa kita tidak akan menjumpai kita. Walaupun seluruh manusia bersatu padu untuk menimpakan sesuatu kemadharatan kepada kita, maka mereka tidak akan sanggup kecuali pada kemadharatan yang Allah SWT tetapkan. Walaupun manusia semua bersatu padu untuk memberikan faedah kepada kita, manfaat kepada kita, kebaikan kepada kita, di saat Allah Azza wa Jalla tidak menentukan hal tersebut, maka tidak akan pernah terjadi perkara tersebut. Maka segala perkara di alam dunia telah diatur oleh Allah Azza wa Jalla dan telah ditetapkannya. Di sini Allah Azza wa Jalla menyatakan walikulli ummatin ajal. Bahwa setiap umat itu memiliki ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastaghiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika datang ajal mereka, maka tidak akan bisa diakhirkan sesaat, tidak pula akan diundur, dan tidak akan diakhirkan, tidak akan dimajukan. Allah Azza wa Jalla menyatakan, "Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah." Dua ayat dibawakan oleh muallif yang kaitannya dengan masalah takdir. Perkara takdir telah lewat pembahasannya secara panjang lebar ya, pada babnya. Ya. Perkara-perkara yang harus diimani terkait dengan takdir sudah lewat. Tetapi di sini penjelasan tentang masalah ajal secara khusus. Takdir yang terkait dengan ajal manusia. Maka tidaklah ada satu jiwa yang meninggal dunia, ataupun satu jiwa yang hidup dia dan bergerak, melainkan semuanya berdasarkan izin Allah SWT. Semuanya, ya, apa yang ada di dalam kehidupan dunia ini disebabkan karena izin dari Allah. Tidaklah bergerak sesuatu dan di dalam diam sesuatu itu melainkan dengan izin Allah. Kitaban mu'ajjalah, yakni Allah tata di dalam Allahul Mahfuz. Dan hal tersebut Allah lakukan 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Sebagaimana dalam hadis, Inna Allah khalaqal khalaiq, katabal khalaiq. Atau bagaimana hadisnya? Kemarin telah kita baca, ya. Katabullah maqadiral khalaiq, qabla an yakhluqa as-samawati wal ardh bi 50 alf sana. Allah mencatat takdir seluruh makhluk sebelum Allah menciptakan langit dan bumi sejarah 50 ribu tahun. 50 ribu tahun sebelum diciptakan, Allah SWT telah mencatatnya. Dan itu Allah SWT sebutkan di dalam kitabnya, wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Dan segala sesuatu kami telah mencatatnya di dalam imamin mubin, yakni Lauhul Mahfuz. Jadi di dalam Lauhul Mahfuz segala perkara telah tercatat di sana. Qala As-Sabuni rahimahullah wa yashhadun, dan mereka ahlul hadis ahlus sunnah wal jamaah juga mempersaksikan anna man mata, bahwasanya orang yang meninggal dunia aw qutila atau terbunuh faqadin qada ajalu al-musamma lahu, maka sungguh telah selesai ajalnya yang ditentukan untuknya. Qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla menyatakan qul law kuntum fi buyutikum, katakanlah seandainya saja kalian itu berada di rumah-rumah kalian, labarazal ladina kutiba alaihimul qatlu ila madajihim. Niscaya orang-orang yang telah ditetapkan atas mereka kematian akan dikeluarkan ke tempat pembaringan mereka, ke tempat terbunuhnya. Waqal, dan juga Allah menyatakan aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Dimanapun kalian berada, maka kematian akan menjumpai kalian walaupun kalian berada di benteng-benteng yang kokoh. Penulis, yakni As-Sabuni rahimahullah, menyebutkan hal ini dalam rangka membantah daripada Mu'tazilah. Di mana mereka menyatakan orang yang terbunuh dia itu dirampas ajalnya, diputus ajalnya oleh si pembunuh. Seandainya saja bukan karena dibunuh, niscaya orang tadi dia hidup sampai kepada ajal yang Allah tentukan. Jadi orang-orang Mu'tazilah ini mampu mengalahkan kehendak Allah SWT menurut anggapan orang Mu'tazilah, orang yang membunuh itu mampu mengalahkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah menetapkan, ya, menentukan ajal seseorang sampai di sini. Nah, si pembunuh ini dia mampu untuk kemudian menghalangi kehendak Allah untuk sampainya kepada ajal yang telah ditentukan, kemudian dia putus, mati di situ. Ini menurut Mu'tazilah. Sehingga ya, al-musannif di sini As-Sabuni rahimahullah menyatakan bahwa keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya siapa saja yang meninggal dunia mata au kutila atau dibunuh, berarti memang sudah selesai ajalnya sampai di situ. Allah menetapkan memang ajalnya di situ. Walaupun dia dibunuh, usianya memang sampai di situ sudah selesai. Ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang tidak akan bisa lari dari kematian yang telah Allah SWT tetapkan tersebut. Jadi menurut ahlu sunnah, dan ini yang sahih, ya, yang wajib untuk diimani bersama, bahwa orang yang terbunuh itu telah selesai ajalnya. Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan kematian dia. Allah telah menentukan lamanya kehidupan dia di dunia dan telah menentukan ajalnya. Dan Allah juga telah menentukan sebab-sebab kematiannya. Ini mati dengan sebab demikian, ini mati dengan sebab demikian, yang ini mati disebabkan karena terbunuh, ya ini mati disebabkan karena dia terjatuh dari ketinggian, ini mati karena ya kebakaran, ini mati karena tenggelam, ini mati karena tsunami, ini mati karena ini dan seterusnya. Semuanya telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jal. Ajalnya, kematiannya, dan sebab-sebab datangnya kematian tersebut. Sehingga keyakinan Mu'tazilah, para pemuja akal, ini adalah keyakinan batil. Dan ayat-ayat sangat jelas menegaskan membantah daripada keyakinan tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan fa idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Apabila datang ajal seseorang, maka tidak akan bisa untuk ya diakhirkan sesaat, tidak pula bisa diajukan sesaat. Saat di sini bukan hitungan yang ma'ruf sekarang ini 24 jam. Nah, saat atau 1 jam ya, 60 menit, bukan. Saat adalah apa namanya? Aqal zaman fi lughatil Arab. Yani batasan minimal daripada waktu dalam bahasa Arab. Batasan minimal apa? Saatan sedetik pun. Kalau ada hitungan lebih kecil daripada detik, ya itu dia. Detik itu sendiri masih terbagi lagi. Dalam satu detik itu ada hitungan yang cepat sekali itu. 10 sampai 10 itu. Apa namanya? Ada namanya apa? Maka itulah saat. Karena saat adalah apa? Aqal zaman. Hitungan kecil daripada waktu. Tidak bisa bertambah, tidak akan bisa berkurang. Dan kita ingat penjelasan yang terdahulu bahwa Allah Subhanahu wa taala ya telah mengetahui segala perkara. Maka seseorang yang membunuh, dia membunuh atas pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah memberikan kehendak, memberikan kehendak pada dia untuk memilih dari kehendak tersebut, ya Allah berikan kuasa, dan dia memberikan ya orang tersebut dia memilih daripada kehendaknya untuk melakukan pembunuhan, sehingga itu sedikitpun tidak terkait dengan kedzaliman Allah terhadap si hamba. Allah telah memberikan kepada dia kehendaknya untuk membunuh ataukah tidak membunuh. Semuanya manusia dalam keadaan sadar akan hal tersebut. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang akan menjadi pilihan setiap hamba. Dan Allah Subhanahu wa taala mencatatnya di dalam satu kitab induk yang disebut Al-Lauhul Mahfudz, sehingga terjadi persis seperti apa yang telah Allah catatkan di situ. Sehingga Allah Azza wa Jalla laisa bidzallamin lil ibad. Tidaklah mendzalimi dari para hamba. Semuanya berdasarkan kehendak daripada manusia masing-masingnya. Sehingga ajal-ajal yang dicatat oleh Allah di dalam Lauhul Mahfudz sesuai ya dengan kejadian-kejadian tersebut, tidak ada yang meleset sedikit pun. Ayat yang dibawakan oleh mu'alif, "Qul law kuntum fi buyutikum", katakan wahai Muhammad, jadi kepada orang-orang munafikin yang mereka meninggalkan jihad fisabilillah pada masa Rasulullah. Mereka menampakkan keislaman yang semestinya mereka berangkat bersama Rasulullah berjihad. Akan tetapi mereka takut dengan kematian. Maka mereka pun berusaha lari daripada peperangan, lari daripada jihad sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lari dari kematian. Maka Rasul disuruh mengatakan kepada mereka, "Qul", katakanlah kepada mereka orang-orang munafikun, "law kuntum fi buyutikum", seandainya saja dan berada di rumah-rumah kalian, labarozal ladina kutiba alaihimul qablu ila madajihim. Allah akan keluarkan orang-orang yang telah ditakdirkan oleh Allah mati kepada tempat kematiannya. Kematian tetap akan mendatangi mereka walaupun mereka berada di benteng-benteng yang kokoh. Jadi setiap orang telah ditetapkan ajalnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah ditetapkan pula sebab kematiannya dan telah ditetapkan pula tempat kematiannya. Tidak akan sedikit pun berubah dari hal tersebut. Sehingga tugas manusia di dalam alam raya ini adalah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka konsentrasikan hal tersebut dalam setiap kehidupan kita. Adapun perkara-perkara apa yang akan terjadi di dunia, maka semuanya telah Allah atur semuanya. Konsentrasikan diri kita untuk bagaimana kita beribadah kepada Allah dan bagaimana di saat ajal menjemput itu kita berada di atas ketaatan. Tidak peduli apapun yang terjadi pada tubuh ini, di saat kita berada di atas ketaatan kepada Allah Azza, kematian kapanpun kita telah siap menghadapinya. Sehingga orang-orang yang percaya terhadap takdir dari takdir-takdir Allah, mereka adalah orang-orang yang pemberani. Tidak ada rasa takut sedikit pun kepada apapun di atas mereka, ya, di saat mereka di atas Al-Haq. Mereka tidak akan takut dengan apapun. Karena mereka tahu semuanya telah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang berusaha lari dari kematian, dahulu ada disebutkan di dalam Al-Quran, ribuan orang ya keluar dari satu kampung, satu negeri yang di situ diserang wabah, satu penyakit yang mematikan. Mereka lari untuk apa istilahnya melarikan diri dari kematian tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan kepada mereka, mutu, matilah kalian. Ya mati semua. Allah Azza wa Jalla menceritakannya di dalam surat Al-Baqarah. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut. Tidakkah kalian, tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang keluar dari negeri-negeri mereka, rumah-rumah mereka, jumlah mereka itu ulufun ribuan, hadharul maut, takut kematian. Faqala lahumullah mutu, maka Allah katakan kepada mereka, matilah kalian. Mati semuanya. Tsumma ahyahum, kemudian Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kembali mereka. Tidak ada yang bisa selamat daripada kematian di saat Allah menghendakinya. Maka ilmu pengetahuan manusia tentang ilmu biologi, ilmu alam, ilmu ini, ilmu itu, menentukan tentang apa terjadi gempa, terjadi ini, terjadi itu. Jangan kemudian menjadikan mereka takabur. Kemudian mengatakan bahwasannya itu semua tidak ada sangkut pautnya dengan dosa-dosa manusia. Tidak ada sangkut pautnya dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Itu semua adalah gejala-gejala ayat alam. Semua adalah perkara-perkara yang bisa dideteksi dan sebagainya. Alhamdulillah. Ya. Jangan seperti itu. Allah Azza wa Jalla di dalam banyak ayat telah memperingatkan kita bahwa itu semua disebabkan karena ulah-ulah manusia. Sebetulnya Allah menginginkan agar mereka itu sadar, agar mereka itu kembali, ya. Tawallal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas li yudhiqahu ba'dallazi 'amilu la'allahum yarji'un. Tujuannya apa? La'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di lautan, di daratan, semuanya itu dengan sebab ulah manusia. Untuk Allah merasakan kepada mereka sebagian. Bukan setimpal dengan perbuatan mereka, tetapi sebagian dari apa yang mereka kerjakan. Atau mufassirin, yakni dengan sebab kesyirikan-kesyirikan mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Dosa-dosa dan kemaksiatan mereka. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali. Ya. Bukan kemudian mengatakan ini adalah gejala ini, gejala itu. Hidup dalam berada di atas lempengan-lempengan yang bisa bergeser sewaktu-waktu, yang menyebabkan gempa, menyebabkan tsunami, menyebabkan ini. Itu iya, tidak diingkari bahwa ilmu-ilmu seperti itu memang benar adanya. Tetapi segala sesuatu itu disebabkan karena kehendak Allah SWT. Itu yang harus untuk kita imani. Yang menggerakkan kalau itu adalah lempengan yang bergerak, siapa yang menggerakkan? Siapa yang menentukannya? Allah Azza wa Jalla, dan Allah telah menjelaskan, Allah memberikan hal tersebut sebagai ujian, satu, kepada orang yang beriman. Yang kedua sebagai peringatan, ya, kepada orang-orang yang beriman. Ya, sebagai apa, yang ketiga adalah sebagai musibah adab bagi orang-orang kafir. Dan semisalnya disebutkan di dalam Al-Qur'an. Sebagai pelajaran bagi orang-orang yang masih hidup. Jadi lari daripada kematian, lari daripada musibah, itu juga perkara yang mestinya yang perlu untuk dijadikan pelajaran bagi kita. Karena kematian dan musibah adalah sesuatu yang datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Yang sepantasnya kita kerjakan adalah lari daripada dosa-dosa, lari daripada kemaksiatan, lari daripada kesyirikan, lari daripada amalan-amalan yang tidak ada sunnahnya, tidak ada contohnya, dan kembali kepada Allah, kembali kepada agama Allah Azza wa Jalla. Terjadi pada masa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, di saat tersebut terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan Tatar Genghis Khan, di mana tentunya ada orang-orang yang melawan tentara Tatar tersebut, ada pula yang mereka lari dari tentara Tatar. Tetapi justru yang terjadi sebagaimana yang diceritakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, orang-orang yang melarikan diri dari jihad, dari perang melawan Tatar tersebut, justru Allah Subhanahu wa taala binasakan dengan berbagai macam kengerian-kengerian, penyakit-penyakit dan sebagainya. Adapun yang justru berjihad fisabilillah menghadapi musuh, melawan pasukan Tatar pada waktu itu, ya, tidaklah terbunuh dari mereka kecuali sedikit saja jumlahnya. Dan Allah memberikan kemenangan pada kaum muslimin pada masa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Maka tidak ada yang bisa lari daripada yang namanya kematian. Dan wajib bagi setiap mukmin untuk beriman dengan takdir dan untuk bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang demikian keadaannya, maka akan sirna darinya rasa ketakutan. Tidak memiliki rasa takut sama sekali. Kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun orang yang lemah keimanannya terhadap takdir, atau bahkan orang yang tidak beriman, maka akan datang ketakutan dari segala tempat, dari segala sisi. Allah Azza wa Jalla menyatakan aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah, dimanapun kalian berada maka kematian akan tetap menjumpai kalian walaupun kalian berada di benteng yang kokoh. Kematian tetap akan datang pada detik di mana Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan atas dirinya kematian tersebut. Seandainya seseorang dia berada dalam tembok benteng jauh sekalipun, atau berada dalam dasar bumi yang paling bawah sekalipun, atau berada dimanapun, tetap kematian akan mendatanginya di saat Allah Azza wa Jalla telah menentukan kematian tersebut. Dan juga Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan dia ke tempat yang telah Allah tetapkan kematiannya. Dan Allah akan jadikan sebab yang telah Allah takdirkan pula menimpa dirinya. Wajib atas setiap muslim untuk mengkokohkan akidah ini, keyakinan ini dalam jiwanya. Akidah, iman terhadap takdir. Iman terhadap kematian kapanpun datangnya, sehingga dia senantiasa siap menghadapinya. Yang dengan itu hidupnya menjadi hidup yang tenteram, tenang, Tidak ada yang ditakuti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Keadaan apapun ya, tetap dia merasakan lapang dadanya. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan tidaklah menimpa kami kecuali apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi kami. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Wa nastaghfirullah. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.